Hit it, Andra. Le tap dit ce qu'il y a, le dit, quand on dit dada, il dit ce manquin de pas. Saat kamu ucapkan kata-kata yang mungkin tak masuk akal. Tak harus genius untuk hanya mengendus konspirasi tak mulus. Hatiku yang hangus ingin terus meringkus akal mulus yang rakus. Ku takkan peduli siapa yang berani mendekati kamu, bahkan ku bunuh. Aku hanya lelaki yang sedang cemburu, terbakar asmara mencintai kamu. I'm just a jealous guy, a real man jealous guy. I'm a jealous guy, I'm a jealous guy, I'm a jealous guy, I'm a jealous, jealous, jealous, jealous. Jangan sampai terbius laki yang tak berjus, yang wajahnya seperti tikus. Aku sangat serius merebut cinta yang tulus, meski aku terhunus. Aku takkan peduli siapa yang berani mendekati kamu, bahkan ku bunuh. Aku hanya lelaki yang sedang cemburu, terbakar asmara mencintai kamu. Aku